Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Mazala hadithuna fi bab hukum salaf ala al-mar'i biqarinihi, penilaian para ulama di masa silam terhadap orang lain dengan melihat siapa saja teman dekatnya. Kita akan membaca beberapa keterangan para ulama. Selanjutnya keterangan dari Yahya bin Abi Katsir. Qala Yahya ibnu Abi Katsirin rahimahullah, qala Sulaiman bin Dawud alaihi salam, kata Yahya bin Abi Katsir bahwasanya Nabiullah Sulaiman bin Dawud alaihi masallatu wassalam. Dan Yahya bin Abi Katsir mendapatkan hal ini wallahu alam, mungkin dari cerita orang-orang Bani Israel, sehingga bisa jadi ini termasuk di antara berita Israiliyat. La tuhakkimu ala ahadin bi syai'in hatta tanduru man yukhatin. Kata Nabi Sulaiman, janganlah kalian mengomentari orang lain, memberikan penilaian kepada orang lain dengan apapun, hatta tanduru man yukhadin, sampai engkau memperhatikan siapa orang yang menjadi teman dekatnya. Qala Abu Hatim, mengenai keabsahannya wallahu ta'ala alam, tapi benar secara makna. Makanya di sini dinukil oleh penulis dalam rangka untuk i'tibar bil makna, dan kita tidak sedang memperdebatkan tentang validitas keabsahan dari pernyataan ini. Qala Abu Hatim rahimahullah, qadima Musa ibnu Uqbah As-Suri Baghdad. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah pernah bercerita, Musa bin Uqbah As-Suri pernah tiba di kota Baghdad. Fadzukira li Ahmad ibn Hanbal. Kemudian informasi ini disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Faqala, kemudian Imam Ahmad mengatakan, unzuru ala man nazala wa ila man ya'wi. Perhatikan kemana Musa bin Uqbah ini akan singgah dan kepada siapa dia akan tinggal. Karena Musa bin Uqbah pendatang, sehingga ketika dia datang ke kota Baghdad, maka biasanya dia akan mencari orang yang memiliki pemikiran yang, pemahaman yang sama dengan dia, sebagai tempat singgah, atau ketika dia ingin menginap atau dia ingin mendapatkan layanan. Karena itu kata Imam Ahmad, perhatikan kepada siapa nanti dia akan singgah, siapa saja yang akan menyambutnya dan seterusnya. Qala Qatadah ibnu Di'ama As-Sadusi, seorang ulama tabi'in muridnya Anas bin Malik, yang beliau termasuk salah satu di antara ahli tafsir yang masyhur di kalangan tabi'in. Qatadah ibnu Di'ama As-Sadusi, inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nasi illa mithlahu wa syaklahu. Sungguh demi Allah, kami tidaklah menilai seseorang yusahibu minan nas, yang dia berteman dengan orang lain, illa mithlahu, kecuali yang semisal dengannya atau satu pemahaman dengannya. Fasahibu salihin, karena itu bergaulah kalian dengan orang-orang saleh, min ibadillah, la'allakum an takunu ma'ahum aw mithlahum. Maka bertemanlah dengan orang-orang saleh di antara hamba Allah, agar kalian bisa bersama mereka, atau bahkan yang lebih hebat lagi, bisa semisal dengan mereka. Sebagaimana pepatah mengatakan, as-sahibu sahib, yang namanya sahib, yang namanya kawan dekat, itu bisa menyeret. sehingga terkadang kita meniru kebiasaan orang lain karena dia adalah kawan dekat kita. Qala Syu'bah ibn al-Hajjaj, kata Syu'bah ibn al-Hajjaj, wajadtu maktuban indi, aku jumpai satu tulisan ya, indi, yang aku miliki. Di situ dinyatakan dalam tulisan tadi, innama yusahibur rajulu man yuhibbu, orang itu hanya akan berteman dekat dengan siapa yang akan dia atau siapa yang dia cintai. Sehingga sekali lagi, untuk menilai seseorang, lihat komunitasnya, lihat siapa kawannya. Qala al-Auza'i, bahkan bisa jadi ada orang yang punya pemahaman menyimpang dan dia belum menampakkan statusnya ya, dan bahkan bikin bingung di masyarakat, ini ahlussunnah atau bukan ahlussunnah, namun dia kelihatan dari kawannya, dari komunitasnya. Komunitasnya seperti itu, kalaupun pemikirannya dia bisa menyembunyikan, komunitasnya dia tidak bisa menyembunyikan. Karena itu para ulama di masa silam, kalaupun ada orang yang dia menyembunyikan statusnya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan komunitasnya. Di sini ada pernyataan Al-Auza'i. Qala Al-Auza'i rahimahullah, man sattara 'anna bid'atahu. Ada orang yang dia menyembunyikan kebid'ahannya di hadapan kita. Lam takhaffa 'alaina ulfatuhu. Namun dia tidak bisa menyembunyikan komunitasnya, orang yang akrab dengannya. Ulfah artinya keakraban. Dia tidak bisa menyembunyikan siapa yang akrab dengannya. Dan ini menunjukkan bagaimana para ulama menilai seseorang dari komunitasnya. Qala al-A'mash rahimahullah, kata al-A'mash rahimahullah, kanu la yas'aluna 'anil rajuli ba'da thalathin. Dulu orang-orang soleh di masa silam, mereka tidak akan bertanya tentang status seseorang setelah mereka mengetahui tiga hal: mamsyahu wa madkhalahu wa ulfuhu minan nas. Siapa teman dia bergaul, ya, teman berjalan maksudnya teman bergaul, wa madkhalahu, dan siapa tempat dia bermajelis, kemana dia masuk maksudnya tempat bermajelis, kemana dia belajar, wa ulfahu minan nas, dan siapa komunitasnya, orang yang akrab dengannya. Kalau kita tahu ini, kata atau mereka ketika mengetahui hal ini, maka mereka bisa memahami status orang ini, apakah dia ahlus sunnah ataukah bukan ahlus sunnah. Qala Hisham ibn Hassan al-Asdi, Hisham ibn Hassan al-Asdi rahimahullah mengatakan, inna Ayyub as-Sikhtiyani du'ya ila ghaslil mayyitin. Suatu ketika seorang ulama tabi'in, Ayyub as-Sikhtiyani, pernah diundang untuk memandikan jenazah. Fakharaja ma'al qawmi, kemudian beliau berangkat bersama beberapa orang. Falamma kashafa an wajhil mayyiti arafahu, begitu Ayyub membuka wajah si mayyit, beliau mengenalnya. Oh, orang ini ternyata yang mati. Faqala, lalu beliau mengatakan, aqbilu kibala sahibikum falastu aghsilu. Silahkan kalian datangi teman kalian, saya tidak mau memandikannya. Ra'aituhu yumashi sahiba bid'atin, karena dulu dia sering bareng dengan ahli bid'ah. Subhanallah, jadi tahdir yang disampaikan oleh para ulama di masa silam itu tidak hanya ketika mereka masih hidup sampai ketika sudah meninggal dunia. Tapi kondisi semacam ini ya, mungkin bisa jadi suasananya berbeda dengan di zaman sekarang. Kalau andaikan Ayyub as-Sikhtiyani melihat suasana di zaman sekarang, mungkin ya, lebih sangar lagi. Wallahu ta'ala alam bagaimana kita bisa menerapkan hal ini. Intinya, Mereka itu mengingatkan masyarakat akan bahaya bergaul dengan orang lain, sampai penilaian mereka hingga ketika orang itu sudah meninggal, oh, orang ini dulu punya kebiasaan seperti ini sesuai dengan pergaulannya. Qala Muhammad ibn Ubaidillah Al-Ghillabi, mungkin wallahu alam Al-Ghillabi atau Al-Ghillabi, rahimahullah, yatakatamu ahlul ahwa'i kulla syai'in. Mereka orang-orang ahli bid'ah yang punya pemikiran menyimpang atau punya pemahaman menyimpang bisa menyembunyikan segala sesuatu, sehingga dia bisa saja bermuka manis, ya, kemudian menata bahasa agar tidak diketahui seperti apa pemahamannya. Illa ta'alufa wassuhbata, kecuali bagaimana cara dia bergaul, kepada siapa dia bergaul, dan siapa komunitasnya, siapa yang akrab dengannya. Dia bisa menyembunyikan pemikirannya, tapi tidak bisa menyembunyikan kawan bergaulnya, komunitasnya. Qala Mu'ad ibn Mu'ad li Yahya bin Sa'id rahimahumullah, ya Aba Sa'idin, ar-rajulu wa in katama ra'yahu lam yakhifa dhaka fi ibnihi wala sadiqihi wala fi jalisihi. Wahai Abu Sa'id, Yahya bin Sa'id kunyahnya Abu Sa'id. Wahai Abu Sa'id, seseorang bisa jadi dia menyembunyikan pemikirannya, maka dia enggak berani tegas untuk menyatakan saya Syiah, atau tidak berani tegas mengatakan saya Mu'tazilah, atau dia tidak berani tegas mengatakan saya pengikut ormas tertentu yang mungkin itu sudah dilarang di negara Indonesia. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan bagaimana perilaku anaknya, kawannya, atau teman dekatnya satu forum dengan dia dalam belajar ilmu agama, sehingga ideologi itu tidak bisa dibubarkan, tapi organisasi bisa dibubarkan. Kalaupun misalnya negara membubarkan organisasi, negara tidak bisa membubarkan ideologi. Dan kita menilai ideologi bukan organisasi. Karena itulah dulu para ulama melihat ideologi seseorang dengan cara melihat siapa yang menjadi kawan dekatnya. Qala Amr ibn Qais Al-Mula'i atau Al-Mala'i rahimahullah, idza ra'aita asy-syaba awwala ma yansha'u ma'a ahli sunnati wal jama'ah fa'arji. Kalau kamu melihat ada seorang pemuda dan dia belajarnya, tumbuh berkembangnya, awwalu ma yansha'u, dia tumbuhnya itu bersama ahlu sunnah, lingkungan hidupnya itu bersama ahlu sunnah wal jamaah, maka silakan berikan harapan besar baginya. Insya Allah nanti orang ini punya masa depan yang baik. Farjihu, maka berikan harapan besar baginya. Fa'idha ra'aitahu ma'ahlil bid'a'i, gimana ini, fa'aisa minhu, ya, kalau bahasa Arabnya aisa yai'asu fa'aisa minhu, fi'il amarnya ya, fa'aisa minhu. Tapi kalau kamu melihat dia kumpulnya bersama ahlil bid'ah, maka tidak ada harapan untuk dia, putus asa. Fa inna syaba ala awwali nusyuhi, karena orang itu hidup, seorang pemuda hidup mengikuti bagaimana awal dia belajar. Ketika dia tumbuh dari bibit-bibit yang baik, kita punya harapan semoga nanti orang ini ketika dewasa bisa menjadi baik. Alhamdulillah mereka yang sudah mondok di tengah ahlu sunnah, punya komunitas ahlu sunnah sejak SMP, SMA, usia-usia yang dimana orang itu paling gampang menghafal, sehingga yang dihafal bukan nyanyian, ya, bukan maras, bukan lagu-lagu atau puisi sebagaimana kita dulu. Lebih banyak mengisi memori kita dengan hal yang sama sekali nggak ada gunanya. Ketika kita tua nggak dipakai ya gitu. Padahal itu waktu emas untuk menghafal. Makanya ketika seorang pemuda punya lingkungan yang baik, wah, dia tinggal di sebuah pondok ahlu sunnah, setiap hari hanya menghafalkan Al-Quran kalau enggak hadis, akwal para ulama, masya Allah modalnya banyak. Nah, kita berharap semoga nanti ketika orang ini besar lebih hebat dibandingkan orang yang hebat di zamannya, karena dia modalnya lebih banyak. Beda dengan mereka yang mulai berubah waktu kuliah, apalagi sudah berkeluarga, apalagi sudah di usia tua baru mulai berubah, untuk kemudian memiliki modal seperti mereka yang mondok mungkin agak berat. Makanya bisa saja dia ngaji, dia punya pemahaman, tapi dalilnya nggak apa, sehingga ketika ditanya dalil itu kan urusan ustaz. Yang menghafal dalil itu ustaz, bukan kami sebagai jamaah. Pokoknya yang penting kami paham saja, ini boleh ini tidak boleh, dalilnya apa, wallahu a'lam. Itu karena kita tidak punya modal seperti mereka. Jadi waktu muda kita itu dulu banyak yang kita habiskan untuk hal-hal yang kita enggak butuh ketika kita dewasa. Ya. Menghafal lagu-lagu daerah gitu ya. Apa manfaatnya? Sekarang kalaupun tahu manfaatnya juga enggak banyak. Dan bahkan enggak ada manfaatnya. Belum lagi menghafal apa, Pak? Ya. Bahasa-bahasa yang kita mungkin tidak butuh dan seterusnya. Maka seperti pula ketika dia berteman dengan ahli bid'ah, mungkin dia bisa menghafal sekian ribu sholawat yang itu tidak ada dalilnya. Seisi buku Syamsul Ma'arif hafal, tapi kayaknya gak mungkin itu dihafalkan ya. Atau Mujarobat mungkin dia hafal. Atau buku-buku yang mungkin tidak ada gunanya, Cerita Wali Songo dia hafal. Dulu itu nampak jelasnya Wali Songo di sini. Sehingga dia sia-sia dalam mengisi memorinya. Usia emas untuk bisa mendapatkan modal banyak, ternyata dia gunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Belum lagi nanti menghafal himne apa, lagu mars apa. Kalau dia gabung di ormas kan ya, mungkin bisa menghafal 5-6 himne. Waktu pramuka nanti hafal banyak sekali sumpah ya. Dasar dharma pramuka apa? Dia menghafal banyak hal yang itu mungkin tidak dibutuhkan ketika di usia tua. Dan itulah kurikulum yang sangat perlu untuk pembenahan di negara kita. Banyak siswa, banyak anak didik yang mereka diperintahkan untuk menghafal sesuatu yang tidak dibutuhkan. Wa qala aidan Amr ibn Qais juga mengatakan inna syaba lian sya'u fa in athara ay yujalisa ahlal ilmi kada ay yaslama. Setiap pemuda itu selalu tumbuh. Artinya dia mengenal lingkungannya, tumbuh pikirannya, tumbuh mentalnya sebagaimana tumbuh fisiknya. Kalau dia lebih mendahulukan athara, dia lebih mendahulukan untuk duduk bersama ahlul ilmi, kada ia selamat, insya Allah dia nanti selamat. Kada itu hampir saja ya, maksudnya sebentar lagi dia akan selamat, dia akan selamat. Wa in mala ila ghairihim kada ayatiba. Tapi kalau dia lebih memilih kepada selain ahlu sunnah, maka nanti dia akan menjadi orang yang tercela. Itab itu artinya celaan. Kada ayatiba, maka nanti dia menjadi orang yang tercela. Dan latar belakangnya seperti tadi, orang itu ketika di usia remaja mereka paling mudah untuk menghafalkan apapun. Tapi kalau sudah agak sedikit tua ya, masih kalau mahasiswa masih bisa dimaksimalkan. Kalau sudah menikah pikirannya terpecah kemana-mana, apalagi kalau sudah punya anak. Makanya kata para ulama, talibul ilmi ketika mereka menikah, ka'annahu yashab, seolah-olah dia itu sedang berenang. Begitu punya anak, gharaqa, tenggelam. Karena aktivitas menghafalnya langsung jatuh. Dia bisa bertahan dengan komunitas, bertahan dengan kajian, tapi dia susah untuk mempertahankan hafalan. Ya, mikir utang, ya, yang paling utama. Ya. Mikir kapan duwe rumah, kapan punya kendaraan, ya, dan seterusnya. Yang dipikirkan terlalu banyak. Qala Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Yahya bin Sa'id al-Qattan rahimahullah pernah mengatakan, lamma qadima Sufyanu al-Thawri al-Basrata. Ketika Sufyan al-Thawri tiba di kota Basrah, ja'ala yanduru ila amri Rabi ibn Sabih. Beliau selalu memperhatikan kondisi Ar-Rabi bin Sabih. Wa qadruhu ya, sebagai maf'ul bih, wa qadruhu 'indan nas, dan bagaimana posisi beliau di mata masyarakat. Qadrun itu artinya kemuliaan. Lailatul Qadri maknanya adalah malam kemuliaan. Sa'ala ayya syai'in madhhabahu. Beliau pun bertanya seperti apa pendapatnya Ar-Rabi bin Sabi. Qalu ma madhhabuhu illa sunnatu. Mereka mengatakan madhabnya Ar-Rabi bin Sabi adalah sunnah. Qala, lalu beliau mengatakan, man bitanatuhu. Lalu siapa bitanahnya, siapa kawan dekatnya? Qalu ahlul qadar. Mereka menjawab qadariyah. Qalu huwa qadariyun. Kalau begitu Ar-Rabi bin Sabi ya, qadariyah juga. Begitu ditanya siapa kawan dekatnya, komunitasnya, orang-orangnya kayak gimana, dia lebih banyak kumpul sama orang qadariyah, berarti dia qadariyah juga. Yang dinilai kawannya. Qala Ibnu Battah Al-Akburi rahimahullah, rahmatullahi ala Sufyan Al-Thawri, laqad nataqa bil hikmati fa sadaqa wa qala bi ilmin fawafaqal kitab wa sunnah. Rahmat Allah semoga tercurahkan untuk Sufyan Al-Thawri rahimahullah. Beliau menyampaikan sesuai dengan hikmah dan benar apa yang beliau sampaikan. Dan beliau berbicara dengan ilmunya sehingga sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa ma tujibuhu al-hikmatu wa yudrikuhu al-iyan wa ya'rifuhu ahlul basra. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Wama tujibuhul hikmatu aujaba, yujibu artinya mewajibkan. Dan hikmah yang diwajibkan kepadanya, wayudrikul iyan, dan mata yang bisa menyaksikannya, waya'rifu ahlul basirah, dan itu bisa dikenali oleh orang yang memiliki pemahaman yang benar. Wallahu ta'ala alam. Mungkin menurut Ibnu Battah, orang bisa menilai Al-Thawri itu seperti apa ketika dia mengenal hikmah, kemudian dia punya ilmu. Wa ya'rifuhu ahlul basir. Orang bisa kenal mengenai status Sufyan ahlul basirah jika dia ahlul basirah, orang yang punya pemahaman. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Janganlah kalian mengambil teman dekat, mengambil bitanah min dunikum dari selain kalian. Man kalian di sini? Kalian di sini siapa? Ghairul mu'minin, selain orang yang beriman. Dan selain orang yang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma kafir wa imma munafik. Enggak ada pilihan yang lain. Sehingga tidak ada yang obarabir ya, kriteria antara munafik dan mukmin ya, seperti ahli bid'ah. La ya'lunakum khabala, mereka tidak akan membantu kalian ketika kalian mendapatkan kerugian. Waddu ma'anittum, dan mereka merasa senang ketika kalian merasa keberatan, merasa senang dengan apa yang menyusahkan kalian. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, kondisi tidak nyaman, mereka gak bantu, dan ketika kita dalam kondisi yang keberatan, mereka merasa senang. Siapa itu? Ahli bid'ah. Ya. Dan Anda bisa perhatikan, ketika informasi harga minyak itu turun, ya, harga minyak itu turun, wallahu alam, ini bisakah dijadikan sebagai indikator? Orang liberal pertama kali yang langsung mengangkat ke permukaan, inilah titik awal kehancuran Saudi. Ada apa hubungannya? Tapi mereka begitu bangga, negara Wahabi sebentar lagi akan binasa. Nah, diangkat di media, di mana-mana. Padahal juga gak ngepek. Gitu. Ya, ada pengaruhnya, tapi Indonesia lebih berpengaruh dibandingkan di sana. Indonesia lebih mendapatkan pengaruh dibandingkan apa yang ada di sana. Kan masuk berita kan, terus mereka angkat berkali-kali, disampaikan dalam media mereka, sehingga mereka merasa senang kalau misalnya ada kaum muslimin yang mengalami musibah, mengalami kegagalan bisnis, dia bangga. Nanti kan misalnya radio muslim kebakaran, itu senang sekali. Waliyadzubillah. Mereka merasa bangga ketika sesama kaum muslimin mengalami kondisi yang tidak nyaman, kondisi musibah. Waddu ma'anittu. Dan itu bagian dari salah satu di antara ciri non-muslim, yang mereka membenci kaum muslimin, sehingga kaum muslimin ketika dapat musibah mereka enggak senang. Dan juga ciri orang yang punya pemikiran menyimpang, seperti orang liberal, orang-orang yang punya pemahaman yang menyimpang, maka melihat kaum muslimin ahlu sunnah mengalami kesusahan, mereka merasa senang. Di lanjutan ayat Allah mengatakan, qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Permusuhan itu sudah sangat nampak jelas di mulut-mulut mereka. Mulutnya saja sudah kayak gitu, Pak, lihat. Apalagi ada dalam hatinya. Karena dia kalau di depan mimbar, dia di depan mimbar, pasti dia akan tata rapi ucapannya. Di depan mimbar kok menampakkan kebencian terlalu berlebihan, orang akan bubar, Pak. Nah, ini dai kok kayak gini misalnya. Terlalu menyebarkan kebencian dan seterusnya. Apalagi sekarang yang namanya hate speech itu sedang disoroti, ya. Sehingga kalau di depan mimbar saja berani kayak gini, berarti batinnya lebih menakutkan. Dia di depan mimbar berani nyerang kaum muslimin, ya. Berani menyudutkan kaum muslimin, berarti batinnya lebih menakutkan. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Kebencian itu sudah nampak di mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Berarti yang tersimpan dalam batinnya lebih menakutkan, lebih sangar, lebih besar lagi. Karena hati itu terkadang bisa meneriakkan kebencian lebih panas dibandingkan apa yang keluar dari lisan manusia, dari mulut manusia. Qala Abu Dawud As-Sijistani, Imam Abu Dawud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abu Dawud rahimahullah, boleh mengatakan, qultu li Abi Abdillah Ahmad bin Hanbalin, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad Abu Abdillah, dan Abu Dawud termasuk muridnya Imam Ahmad, punya Masail Abu Dawud, kumpulan tanya jawab dengan Imam Ahmad, disatukan jadi kitab Masail. Ara rajulan min ahli sunnati ma'a rajulin min ahli bid'ah, aturika kalamuhu. Kalau saya melihat ada ahlu sunnah yang dia selalu bersama dengan ahli bid'ah, apakah selanjutnya ucapannya ditinggalkan? Qala, kata beliau Imam Ahmad, la, tidak. Au tu'lamahu anna ar-rajula alladhi ra'aitahu ma'ahu sahiba bid'atin fa in taraka kalamahu fakallimhu wa illa fa'alhiqhu bihi. Kata Imam Ahmad, jangan autu, ini sukun ya, tu'lima a'lama yu'lim, berarti dia mengatakan autu'limahu anna rajul alladhi ra'aitahu ma'ahu sahiba bid'atin, sampaikan kepadanya bahasanya orang yang sedang bersama kawanmu ini yang kamu lihat tadi adalah sahibu bid'ah, adalah ahli bid'ah. Fa'in taraka kalamahu fakallimhu, kalau dia meninggalkan kalamnya maka sampaikan kepadanya. Wa illa, dan jika dia tidak mau meninggalkannya, fa'alhikhu bihi, berarti samakan dia dengan dia. Samakan ahlu sunnah ini dengan ahli bid'ah tadi. Ini cara Abu Dawud atau keterangan Imam Ahmad bin Hanbal untuk menilai apakah orang itu mau bisa ditinggalkan ucapannya atau tidak, bisakah dia disamakan dengan ahli bid'ah atau tidak. Caranya adalah apa? Beritahu dia kalau kawan dekatnya ini ahli bid'ah. Jika tidak mau, ya sudah tinggalkan. Samakan orang ini dengan ahli bid'ah. Qala Ibnu Mas'udin, kemudian Imam Ahmad membawakan perkataan Ibnu Mas'ud, al-mar'u bi khadanihi, seorang manusia itu sejenis dengan khadannya, sejenis dengan kawan dekatnya. Kemudian selanjutnya keterangan dari Syekhul Islam, qala Syekhul Islam rahimahullah, wa man kana muhsinan nidhanni bihim wadda annahu lam ya'rif halahum urifa halahum fa illam yubayinhum wa yadhharu lahumul inkara wa illa ulhiqa bihim wa ju'ila minhum. Orang yang husnudon dengan mereka, wadda'annahu lam ya'rif halahum, dan dia mengklaim kalau dia tidak mengetahui kondisi mereka, urifa halahum, berarti di situ kita bisa mengetahui kondisi mereka. Baik, jadi si A alusun, ada dugaan dia alusunnah. Si B jelas alil bid'ah. Si A husnudzon kepada si B, selalu husnudzon kepada si B, dan dia selalu mengklaim kalau ditanya tentang si B, dia selalu mengatakan lam ya'rif halahum, saya enggak kenal detail tentang si B. Berarti urifa halahum, dari situ kita bisa mengetahui sejatinya kondisi si si A. Wa illam yubayyinhum, meskipun si A tidak mau menjelaskan siapa si B, wa yadhharu lahumul inkar, dan tidak menampakkan keingkaran kepada si B. Wa illa, jika tidak ulhiqa bihim, maka kita samakan si A ini dengan si B. Wa ju'ila minhum, berarti si A sama dengan si B. Si A dijadikan sama dengan si B. Ini kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Jadi kalau ada orang ditanya komentarnya tentang satu kelompok tertentu yang dia jelas-jelas menyimpang, dan orang ini tahu kelompok tadi, tapi dia selalu, ya kita khusnudzon saja, nanti kalaupun menyimpang kan pasti ada yang meluruskan. Dalam arti dia tidak mau mengingkarinya. Ya wallahu a'lam, mungkin dia punya niat yang berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Akhirnya semua dicari celah bagaimana agar posisi B ini tidak dikritik. Kata beliau, urifa halahum, berarti kita bisa mengetahui bagaimana kondisi orang ini yang sebenarnya. Karena ini termasuk diantara upaya pembelaan, upaya pembelaan kepada orang yang punya pemikiran menyimpang. Qala Ibnu Aun rahimahullah, man yujalisu ahlal bid'ah ashaddu alaina min ahlil bid'ah. Orang yang mendukung ahlil bid'ah, bagi kami lebih berat dibandingkan ahlil bid'ah ini itu sendiri. Karena kalau ahlil bid'ah ini bisa kita debat misalnya, bisa didebat, tapi pendukungnya ini bisa jadi lebih berbahaya. Tapi ini karena diskusinya tidak seimbang ya, waktu itu ada di televisi, dan itu bukti bagaimana pendukung itu lebih berbahaya dibandingkan ahli bid'ah sendiri. Waktu itu kan MUI diundang untuk berdebat dengan Jaluddin, kalau nggak salah ya, Jaluddin Rahmat. Nah, agar diskusi ini tidak dua arah, maka diundang pihak yang lain, pihak yang lain dari kampus-kampus, gitu. Yes, UIN lah. Baik, sebenarnya MUI meskipun kapabilitas wakilnya itu tidak memadai dalam masalah ini, sehingga tidak bisa membantah syubhat yang lain. MUI bisa menyerang Jalaluddin dengan sangat mudah, karena Syiah itu gampang dikalahkan. Nah, begitu yang pihak-pihak yang lain ini ngomong, sudah balik nyerang. Yang Ahlussunnah yang diserang, MUI-nya yang diserang. Ya jadinya tidak seimbang. Makanya pendukung itu lebih berbahaya dibandingkan ahli bid'ahnya. Coba kita nggak usah sama-sama didukung, ini nggak didukung, ini nggak didukung. Biarkan dia diskusi dengan normal, dengan sehat. Pasti ahli bid'ah akan kalah. Karena al-haqqu dzahir, hak itu berada di permukaan, menang berada di atas. Sehingga kata Ibn Aun, may yujalisu ahlal bid'ah ashaddu alaina min ahli bid'ah. Orang yang mendukung ahlul bid'ah, yang kumpul bareng ahlul bid'ah itu lebih berat bagi kami dibandingkan ahlul bid'ah itu sendiri. Qala Hammad ibn Zaid rahimahullah, qala li Yunus. Hammad ibn Zaid pernah mengatakan, Yunus pernah memberikan nasihat kepadaku. Ya Hammad, inni la arasyaba ala kulli halatin munkiratun wala aisu min khairihi. Wahai Hammad, aku melihat ada remaja yang dia ala kulli halatin, atau ala kulli halatin munkiratin ya. Aku melihat ada seorang remaja ala kulli halatin munkirah, yang dia itu berada dalam kondisi banyak maksiat. Namanya remaja ya, kadang sering nge-game, main PS, kadang enggak tidur-tidur sampai jam 3 teriak-teriak. Tapi kata beliau, wala ayisu min khairi, namun saya tidak putus asa untuk bisa mendapatkan dan menggali kebaikannya. Hatta arahu yashabu sahiba bid'atin fa indaha a'lamu annahu qad utiba. Sampai ketika saya melihat kalau sampai orang ini kumpulnya dengan ahli bid'ah, fa'indaha, ketika itulah saya semakin yakin, annahu qad utiba, kalau anak ini, si remaja ini, menjadi orang yang tercela. Maka selama orang itu pemikirannya masih jernih, masih mudah untuk diarahkan, meskipun bisa jadi dia berbuat maksiat ya. Mungkin dia ya pacaran, itu bawaan dari syahwat, apalagi di zaman sekarang. Qala Abu al-Faraj Asy-Syirazi rahimahullah, termasuk muridnya Imam Ahmad, beliau pernah mengatakan dalam kitabnya At-Tabsirah, qala Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad pernah mengatakan, إذا رأيت الرجل إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه. Kalau kamu melihat ada seorang remaja, dia belajar pertamanya bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, berikan harapan kepadanya. فإذا رأيته مع أصحاب البدع فأسمنه فإن الشاب على أول نشوئه. Tapi kalau kamu melihat dia bersama Ahlul Bid'ah, berikan keputusasaanmu kepadanya, karena orang itu tumbuh bersama dengan awal dia belajar. Kemudian berikutnya berkata Abdullah Asy-Syaudab Al-Khurasani Ibnu Syaudab ya. Min ni'matillahi 'ala asy-syabi wal a'jami idza tanassaka ay yuwaffaqa li sahibi sunnatin yahmiluhu ma 'alayha. Bagian dari nikmat Allah kepada remaja dan a'jami, orang non-Arab, ketika mereka beribadah, mereka diarahkan untuk mengikuti al-sunnah yahmiluhuma alaiha, sehingga mereka dipaksa untuk mengikuti sunnah. Al-sunnah ini akan membawanya, membawa si pemuda ini, remaja ini dan orang non-Arab tadi, alaiha, kepada sunnah. Tanassaka bimakna ta'abbada, beribadah. Qala Ayyub, Ayyub mengatakan inna min sa'adatil hadath wal a'jami. Al-hadath bimakna saghiru sin. Sesungguhnya bagian dari kebahagiaan remaja dan orang yang non-Arab, karena orang Arab itu mengkhawatirkan non-Arab, ya, dia tidak bisa bahasa Arab. Ayyuwaffaqahuma, ayyuwaffiqahuma Allahu li'alimin min ahli sunnati. Ketika Allah memberikan taufik kepadanya, Allah arahkan dia untuk belajar kepada seorang ulama ahli sunnah. Maka ada harapan besar dia akan menjadi orang yang selamat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pekan depan libur ya.